Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa in astaqala hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar atani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhat talabah, rahimani wa rahimakumu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelumnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kehadiran kami karena terjadi kejadian yang tak terduga. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kali minta maaf. Kodaluh kecapean tidur. Kadang bangunin. Bangun-bangun sudah jam. Ya sudah, tak apa-apa lah. Nah, kali minta maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu, kita telah bahas satu permasalahan. Masih dalam bab Isratun Nisa. Pergaulan antar suami istri. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu berkaitan dengan berhias. Dan kita bisa menarik kesimpulan dari pembahasan yang lalu bahwasanya berhias dengan apa saja monggo. Tapi diwanti-wanti, jangan berhias dengan sesuatu yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah dengan menyambung rambut. Memang na'amarakallahu fikum terjadi. Seorang bisa merasa lebih pede, mungkin lebih anggun. Na'amarakallahu fikum dengan menyambung rambut. Tapi berhias dengan model semacam ini, dengan cara semacam ini, tidak ada perkenaan dalam syariah. Sehingga silakan berhias, tapi jangan berhias dengan cara seperti itu. Na'amarakallahu fikum. Taulah seandainya dia mengalami kerontokan rambut. Rambutnya rontok. Kan ada ya, na'amarakallahu fikum. Pada sebagian kondisi, seorang harus mengalami hal demikian. Seperti orang yang terkena kendala pada kesehatannya. Mungkin habis na'amarakallahu kemo misalnya, na'amarakallahu ya. Rontok rambutnya, na'amarakallahu. Hatta demikian. Tidak boleh. Khalifat na'amarakallahu jalan. Demikian pula dengan mentato. Itu termasuk salah satu berhias yang tidak diperkenankan secara syar'i. Taulah dengan itu dia terlihat lebih anggun, bagus, cantik gitu ya. Tapi kalau dengan mentato, apa? Enggak boleh. Lebih-lebih ternyata dengan tato tambah ngeri. Tambah mengerikan. Warakallahu fikum. Wis layak sulfi bihi atas tazayyun. Wis gak dihasilkan dengannya berhias gak dihasilkan. Warakallahu fikum. Maka ada dosa lain. Lagi satu lagi. Yaitu memperjelek diri sendiri. Itu dosa. Warakallahu fikum. Maka bagian dari Isratun Nisa, bergaul antar suami istri adalah apa yang akan disebutkan di dalam hadis ini, yaitu hadisnya Juzamah bintu Wahab radhiyallahu anha. Dua masalah yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama berkaitan dengan azl. Apa hukumnya? Rahimakumullah. Asal itu 6 ikhrajul mani fi ghairi mawdi inzal. Nah, orang kalau mengeluarkan mani di selain tempat yang seharusnya mani itu dikeluarkan padanya. Ya, khalifat lah marah kemujian asal. Dan ini beda dengan afan ya, onani. Ya, khalifat lah kemujian. Beda dengan onani. Ya, khalifat lah marah kemujian. Yang kedua, al-ghilah. Ya, ghilah itu nah, barakallahu fikum, mengumpuli seorang wanita yang sedang dalam posisi menyusui. Gila. Nah, barakallahu fikum. Khalifatlah barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ya. Yang jadi masalah itu ketika hal semacam proses itu menyebabkan wanitanya hamil. Sehingga orang Jawa bilang itu kesundulan. Orang Jawa bilang kesundulan. Tahu ya? Jadi anaknya masih nyusu, sudah ada lagi yang di perut. Nah, barakallahu. Secara medis dulu, yang semacam ini bisa mempengaruhi anak yang disusuinya. Ya? Atau janin yang sedang dikandung. Nah, barakallahu. Sampai pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin melarang ghilah ini. Ya, tapi setelah melihat kenyataan, orang bersih kok kuat-kuat, orang rum kok kuat-kuat, nah meskipun mereka melakukan hal itu, gak jadi dilarang. Ya, khalifat namakmu. Nah, secara medis ya, namurakulahikum, itu kan janin itu, itu namurakulahikum, ketika dia mengalami perkembangan dalam rahim itu asupan gizi itu sepenuhnya dari ibu. Iya. Nah, demikian pula bayi yang sedang menyusu. Ya. Nah, ketika dalam posisi hamil terus ketika dia menyusui lagi, ya jelas lah barakallahu punya apa? Punya pengaruh. Tapi ternyata yang khalifat namakmu enggak sampai. Ya. Pada sesuatu yang menjadikan barakallahu fikum perkara tersebut harus dilarang. Buktinya Rasulullah SAW tidak melarangnya. Khalifat rahimahumullah mujal barakallahu. Tapi biasanya khalifat rahimahumullah kalau sudah dalam proses itu nah barakallahu fikum dalam proses itu ya nah barakallahu fikum biasanya enggak begitu ya subur. Nah barakallahu fikum. Enggak subur nah barakallahu fikum. Kenapa? Sudah terkonsentrasi terpusat pada apa pada barakallahu fikum menyusui tadi itunya jadi hormon-hormonnya itu tersalur pada ketika dia menyusui tadi khalifatullah barakallahu fikum seperti dalam pengalaman kita ya barakallahu fikum kalau istri saya sedikit cerita ya nggak apa-apa insyaallah ada ibu rohana tapi masing-masing wanita, masing-masing ibu beda. Termasuk pula terkait dengan kendala hormonal. Ya. Ketika hamil, itu beda-beda. Ya. Ada yang, ini ketika hamil ya, sejak difonis hamil itu, dia punya kendala hormonal, gak bisa apa-apa. Sampai harus tidur di tempat tidur, ketika melahirkan, langsung sehat. Ada pula namorokulafikum ketika divonis hamil langsung punya penyakit yang dulu tidak pernah dia keluhkan, nih jantungnya, kah, paru-parunya, kah, nama. Setelah lahir sehat, kendala hormonal. Dan itu beda-beda namorokulafikum pada seorang wanita. Demikian pula namorokulafikum ketika menyusui. Nih kalau pengalaman kita yang konsen sama kumbo itu namorokulafikum ketika namorokulafikum menyusui itu. Satu, siklus haidnya namarakallahu fikum berbeda. Siklusnya seperti itu. Tapi aku dipintah makmudian para kalafikum itu selama 1 tahun setengah amarakulafikum. Ya selama 1 tahun menyusui itu tidak haid nam, tidak haid nam amarakulafikum. Selama 1 tahun setengah setelah melahirkan itu. Ya aku dipintah makmu. Nah saat itu amarakulafikum meskipun kita melakukan tindakan-tindakan suami istri ya amarakulafikum nggak pengaruh sama sekali. Ya, baru setelah haid 1 tahun setengah amarakulafikum, ya itu ada. Nah, ya kalau diperintah kemudian amarakulafikum, dan itu beda-beda tergantung amarakulafikum kondisi waktunya masing-masing. Ya, kalau diperintah kemudian, sehingga sekali lagi amarakulafikum jadi ilahnya ghilah atau amarakulafikum ilahnya tindakan azal itu berkaitan dengan hal lain yaitu terkait dengan janin ya namarakallahu makanya namarakallahu hendak dilarang sama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Coba kita perhatikan hadisnya namarakallahu an Judamah binti Wahbin diriwayatkan dari Judamah bintu Wahbin radhiyallahu anha qalat beliau bercerita hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unas aku menghadiri majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kala itu bersama dengan manusia wa yaqul dalam keadaan belum mengatakan ya laqad hamamtu an anha anil ghilah sungguh aku berkeinginan keras tapi enggak jadi. Kalau hama itu berkeinginan keras tapi enggak jadi. Hama ya, namarakallahu. Untuk aku larang tindakan ghilah. Ya, tindakan ghilah. Kalau itu namakum, fa nadartu firrum wa faris. Lalu aku perhatikan kondisi orang-orang Romawi dan orang-orang Persia. Fa'idha hum yaghiluna awlatum fala yadurru dhalika awlatum syai'a. Mereka melakukan tindakan ghilah ini ternyata tidak bermadarat sedikit pun terhadap anak-anak mereka. Ya. Ya kali fitnah maramukum. Ya. Ya kali fitnah maramukum. Demikian. Jadi kalau ibn rahimakumullah yang semacam ini bisa kita adopsi nama barakallahu fikum. Misalnya nama barakallahu fikum apa yang berkaitan dengan masalah-masalah semacam ini ya nama barakallahu fikum. Ya beda dengan masalah akhlak, masalah perangai moral. Nah Islam tentunya lebih baik daripada agama-agama yang lain. Ya. Tapi dalam permasalahan ini nah barakallahu fikum bisa kita mengadopsi dari orang-orang kafir. Jadi Rasulullah SAW lihat loh, ternyata enggak apa-apa kok gila. Nah, mereka lakukan anak-anaknya juga sehat-sehat nah barakallahu fikum. Tidak ada masalah nah barakallahu fikum. Akhirnya enggak jadi beliau melarangnya. Padahal tadinya sudah bersemangat ingin apa? Melarang yang namanya gila dikarenakan diprediksikan, diprediksikan bahwasanya tindakan semacam itu akan mengganggu amarakulafim kesehatan mental dari anak yang dikandung ataupun anak yang sedang disusui. Ya kalau fitnah makmum itu kalau terjadi amarakulafim. Ya kalau fitnah makmum jangan amarakulafim sampai terjadi hamil gitu amarakulafim. Ya kalau fitnah makmum atau melakukan gila tapi enggak sampai terjadi hamil. Itu juga tidak berpengaruh dengan susu yang sedang dikonsumsi oleh bayi. Ya kan? Sehingga enggak masalah. Meskipun posisi istri sedang menyusui amarakallahu fikum, ya, melakukan hal itu. Nih, kalau fitnah makmum. Oleh karena itulah kemudian ditanya, kalau gitu gini, kalau misalnya nam hasil gimana? Dalam posisi itu gimana hasil? Kan enggak sampai masuk ya namarak dikeluarkan di luar namarak lafi. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sa'aluhu 'anil 'azl." Kemudian mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang azl. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Dzalika waqtul khafi." Dzalikal waqtul khafi. Itu adalah waqtul khafi. Waqt itu mengubur bayi-bayi secara hidup-hidup. Nah, barakallahu fikum. Itu waqt. Ya khairatullah barakallahu fikum. Kalau langsung ya, nah barakallahu fikum, bayi wis jadi bayi kemudian dikubur, itu namanya waqtun. Waqtul banat namanya. Tentu kebiasaannya orang-orang jahiliyah dahulu. Ikhwali fitnah makmusyal barakallahu fikum. Lah ini azl itu nama barakallahu fikum dihukum oleh Rasulullah SAW sebagai waqtul khafi. Ikhwali fitnah makmusyal. Dari sisi nama barakallahu fikum, sebagaimana dulu mereka enggak menginginkan akan keberadaan apa keberadaan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika mereka enggak menginginkan keberadaan mereka, na'barakallahu fikum, mereka kubur supaya mereka tiada, kan gitu ya. Dari situ. Lah sama seperti seorang na'barakallahu fikum, laki-laki yang kemudian mengeluarkan na'barakallahu fikum, mengeluarkan airnya di luar, nah, karena takut istrinya hamil. Sama kan? Cuman itu na'barakallahu fikum, enggak ada itunya, enggak ada wujud anaknya. Ya kau lihat lah mana dari sisi itu. Nah barakallahu fiik. Ya kau lihat din. Arrahimani warahmatu jami'an wa barakallahu fiik. Wala ya kau lihat rahmatullah. Di sini ada dua masalah. Yang pertama tentang gilah. Yang kedua tentang nah barakallahu al-azal. Wala ya kau lihat rahmatullah. Terkait dengan gilah ini nah barakallahu fiikum. Ya kau lihat rahmatullah rahmatullah. Tidak. Ikhwalibin rahmatullah, dari siak hadis ini nama barakallahu fikum tidak mengapa. Kenapa? Ikhwalibin rahmatullah, kekhawatiran yang dikhawatirkan yang ternyata kebanyakannya enggak terjadi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwalibin rahmatullah. Nah, disebutkan al-ghilah bikasil ghin al-mu'jamah musannati tahtiyah hiya mujama'atul rajul imra'atahu wayyat tardau aw hamil. Ghilah itu adalah seorang laki mengumpuli istrinya dalam keadaan istrinya sedang menyusui atau sedang hamil. Nah, barakallahu fikum. Sekali lagi, nah, barakallahu fikum. Ilahnya, karena semacam itu bisa mempengaruhi janin, ilahnya. Tapi setelah tajrubah dengan melihat apa kenyataan yang ada dari orang-orang Persia dan Romawi, melihat Rasulullah melihat hal itu, ternyata tidak ada pengaruhnya, sehingga tidak dilarang. Sekali lagi, nah, dilihat kondisinya istrinya, kalau begitu, nah, barakallahu fikum. Ya, kalau lebih rahmat kumuh. Sehingga hukum asalnya tidak mengapa. Ini ya, gila itu. Tidak mengapa. Baik kondisi dia sedang hamil, atau kondisi istrinya sedang menyusui, tidak mengapa hukum asalnya. Karena tidak ada larangan. Nabi tadinya mau melarang, kemudian tidak jadi melarang. Kenapa? Ternyata tidak ada masalah. Nah, warakallahu dengan itu. Tapi, sekali lagi sudah kita utarakan di awal, bahwa masing-masing wanita itu berbeda-beda kondisinya. Tapi kalau misalnya kita melakukan hal itu ada madharat, ada kemungkinan madharat, jangan dilakukan. Seperti na'barakallahu fikum, pada posisi istri sedang hamil muda. Na'barakallahu fikum. Itu kalau kontras sedikit kan punya reaksi. Bisa menyebabkan na'barakallahu fikum bayinya keguguran. Jangan dilakukan, na'barakallahu fikum. Sabar dulu. Nunggu sampai posisi janinnya sudah kuat, na'barakallahu fikum, bisa melakukan. Khalifatullah barakallahu fikum, na'barakallahu fikum. Demikian pula na'barakallahu fikum yang sedang menyusui. Na'barakallahu fikum. Khalifatullah barakallahu fikum. Kalau dimungkinkan na'barakallahu fikum enggak akan terjadi kesundulan, enggak masalah, na'barakallahu fikum. Hatta terjadi kesundulan pun enggak masalah. Enggak masalah. Ya qalibatullah makmujal barakallahu fikum. terkait dengan amarakallahu fikum, asal iqali fiddin rahmahramakumullah, ada dua riwayat lagi yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Di riwayat yang pertama yang kita sedang baca, Rasulullah SAW, amarakallahu fikum, saat ditanya tentangnya, mengatakan, dzalikal waqtul khafi, la barakallahu. Kemudian dalam riwayat berikutnya, riwayat yang kedua yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala, Khalifin rahimahumullah, ketika beliau juga ditanya, na'amarakallahu fikum, ya, tentang na'amarakallahu fikum azal, bahwasanya beredar di tengah-tengah kaum muslimin waktu itu, pernyataan orang-orang Yahudi, bahwasanya azal itu termasuk, na'amarakallahu fikum, ya, mau'udatus surah. Ya, Khalifin rahimahumullah, maka Rasulullah SAW mendustakan ucapan Yahudi tersebut. Kadzaba Yahud. Nama kadzabat Yahud. Khalifatun rahmakumullah. Dengan menyatakan bahwa salah antum melakukan azal. Ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki anak, terjadinya anak, terjadi pembuahan, akan tetap terjadi. Nama rahmakumullah. Meskipun kamu azal. Ya, khalifatun rahmakumullah. Kemudian, riwayat yang ketiga. Nama rahmakumullah. Ya. Itu riwayatnya Jabir bin Abdullah. Khalifatun hamkunjian barakallahu fikum. Dengar Jabir bin Abdullah bercerita, kunna na'zil ala ahdi Rasulullah SAW wal Qur'an yanzil. Nih, dulu kita melakukan amarakallahu fikum azal. Nih, dalam keadaan di zaman Rasulullah SAW, dalam keadaan Al-Qur'an masih turun. Khalifatun dalam riwayat yang lain, fabalagha dhalika an-nabi alaihi salatu wasallam falam yanhana anhu. Nih. Ternyata tindakan tersebut na'amarqa sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ternyata Rasulullah SAW tidak melarangnya. Nih. Khalifat rahmakumullah jazakallahu barakallahu fikum. Karena na'amarqa dari situ ya khalifat rahmakumullah. Dikarenakan perbedaan riwayat semacam ini, khalifat rahmakumullah terjadi khilaf dengan para ulama. Terjadi khilaf dengan para ulama, pendapat yang pertama adalah pendapat jumhurul ulama. Terkait dengan azal, Khalifatun rahmakumullah, bahwasanya azal itu hukumnya boleh. Nah, warakallahu. Nah. Khalifatun rahmakumullah, amalan bil ahadits allati tubihu. Lam seperti hadisnya Syafir. Ya. Juga pengingkar Nabi alaihi salatu wasallam terhadap i'tiqadnya Yahud. Nah, warakallahu fikum. Ya. Yeah. Jadi sebagaimana dalam hadisnya Sa'id Al-Khudri, dari hadis yang disebutkan setelah hadis yang kita baca tadi. Ya, yeah, kita bacakan ya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna li jariyatan wa ana a'zilu anha. Ya, yeah, bahwasanya ada seorang laki-laki mengatakan ya Rasulullah, saya punya budak perempuan. Ya. Yeah. Dan saya melakukan azal. Ya. Wa ana aqru an tahmila. Ya. Saya enggak suka kalau dihamil. Namarakallahu. Wa ana uritu ma yuritu rijal. Padahal aku pengin melakukan apa yang diinginkan oleh kaum laki-laki. Ya. Wa innal yahud tahaddats annal azla ma'udatu syura. Sementara orang-orang Yahud mengatakan ya azl itu sama dengan ya waktu syura. Mengubur bayi hidup-hidup kecil tadi nawar. Ya, qala, maka Rasulullah SAW mengatakan kadzabat yahud. Law aratallahu ayyahluqahu mastata'ta an tasrifahu. Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakan, menghendaki terjadinya pembuahan dengan hubungan itu, kamu enggak akan bisa menghindar. Ya, dari ketentuan Allah tersebut. Khalifatun rahmakumullah. Ini na'amarakallahu. Ya. Kemudian na'amarakallahu fikum. Hadithnya Jabir wa'an Jabir qala kunna na'zilu ala ahdi Rasulullah SAW wal Qur'an yanzil walau kana syi'un yunha anhu lanahana anhu al-Qur'an. Dikatakan oleh Jabir, seandainya itu perkara yang dilarang, niscaya Al-Qur'an akan turun dengan melarang perkara tersebut tafakun alaih. Qariyatullah marhamukum syekh barakallahu fiik. Ini yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama bahwasanya azl itu tidak mengapa. Jelas ya? Pendapat yang kedua yaitu pendapatnya Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Ila tahrimihi, beliau berpendapat akan haramnya tindakan azl. Illa idza adzinatiz zaujatu al musyarakah. Ya, kecuali na barakallahu fikum, diizinkan oleh istri yang beliau ini berserikat dengan suaminya fil ladati wal walad. Nih, berserikat dengan suami berkaitan dengan kenikmatan dan anak. Nih. Jadi kalau pengin azl ya izin dulu. La barakallahu fikum. Nih. Khalifah Rahmanah makmujal barakallahu fikum. Amalan bi hadis Juzamah binti Wahb allati fi Muslim. Ini apa mengamalkan hadis Juzamah binti Wahb yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Khalifah Rahmanah makmujal. Nah, dari pembahasan ini Namoroklov muncul masalah berkaitan dengan tahdidun nasl. Ya, tahdidun nasl yaitu membatasi keturunan. Qolibit Namoroklov muncul Namoroklovikum. Nah, kalau bahasa keren di negara kita KB, keluarga berencana. Ya. Apa hukumnya? Kalau tahdidun nasl dengan namarakulafikum merubah sistem reproduksi. Merubah sistem reproduksi. Ya. Misalnya namarakulafikum kan banyak. Namanya kontrasepsi kan banyak ya. Ada pakai spiral, ada pakai pil, ya, ada pakai namarakallahu fikum mengangkat rahim, ya, diangkat rahim, ada pakai namarakallahu fikum rahimnya itu ditaleni, ya, ditaleni namarakallahu fikum, ya, sehingga ketika namarakallahu fikum, ya, terjadi pembuahan nggak sampai namarakallahu fikum, ya, sampai ke tempat namarakallahu fikum pembuahan itu terjadi. Sehingga enggak jadi namanya apa? Nah, pembuahan. Ya kalau fitnah makmumah, maka kalau ada unsur merubah sistem reproduksi secara apa? Secara namarakallahu fikum secara yang tabii enggak boleh. Dan itu yang difatwakan oleh apa? Lasna ta'iman amarakallahu fikum. Ya kalau fitnah kucul barakallahu enggak boleh. Yeah. Ya, ya kalau fitnah makmum. Tapi kalau enggak sampai merubah itu, enggak masalah seperti azl. Kan enggak ada yang dirubah loh, namarakallahu. Boleh. Ya. Yeah. Ya kalau fitnah makmum. Dan yang sesifat dengan itu. Ya, yeah. Ya kalau fitnah makmum. Seperti pakai pil misalnya. Tapi hanya nama hanya diwanti-wanti terkait dengan apa? Ya, efeknya. Ya, karena sekali lagi namarakallahu fikum, hormon masing-masing wanita berbeda-beda. Ada yang pakai pil enggak tawar. Ya, namarakallahu justru mengalami maturut yang besar. Terjadi obesitas over. Ya. Langsung gemuk. Namarakallahu fikum. Ya. Ya kalau itu namakmu. Harus itu, masing-masing beda. Namarakallahu sehingga seorang yang ingin melakukannya harus betul-betul melihat itunya ya, melihat pengaruh positif negatifnya namarakallahu fikum. Juga namarakallahu fikum spiral misalnya pakai spiral namarakallahu fikum dipasang spiral di itu sehingga nanti ketika namarakallahu fikum sperma itu masuk itu enggak terjadi gangguan dan enggak bisa masuk ke tempat pembuahan ya. Ya kalau itu namakmu ya. Meskipun ada namarakallahu fikum kasus-kasus pemasangan semacam itu, akhirnya tetap terjadi pembuahan dan bahkan terjadi janin, terkendala janinnya, terbulut sama spiral tambahan. Nah, barakallahu. Sekali lagi, barakallahu fikum, ya, dilihat. Kalau selama itu tidak ada unsur merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil barakallahu urat tertentu atau mengambil mengangkat apa rahim, la basna barakallahu fikum, tapi dilihat efeknya. Paham ya? Ya qari bitlah maramukum. Nah, kayak nampil tadi na'amarakulah. Ada yang tawar enak na'amarakulah. Yang cocok enak na'amarakulah. Nih, nggak punya pengaruh sama sekali di itu di dari sisi kesehatan yang lain dan tujuannya bisa na'amarakulah dilakukan. Na'amarakulah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya qari bitlah maramukum terkait dengan ya pembahasan itu. Secara ringkas demikian. Nah, barakallahu fikum. Adapun barakallahu kalau sampai barakallahu fikum mengangkat atau mengambil organ-organ tertentu, enggak boleh. Ya qali fi tubah barakallahu jami'an wa barakallahu fikum. Baiklah, qali fi tubah makumullah. Nah, kalau selama tidak terjadi sesuatu yang madarat barakallahu berkaitan dengan kita, keluarga kita atau sama anak kita, enggak usah barakallahu tadi dunas. Nih. Aku ada witan barakallahu. Apalagi sampai dia takut, Pak. Nanti kalau saya anaknya 10 gimana saya makannya bagaimana barakallahu. Enggak usah khawatir, yang ngasih makan bukan kamu. Nahnu nazukum wa iyyakum. Kamilah kata Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki kepada mereka, demikian pula kepada kalian. Nih. Jadi yang ngasih rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran mereka itu dengan membawa rezekinya masing-masing. Jangan khawatir. Kan gitu ya. Ya qul bi rahmatikum. Justru anak banyak itu tambah bagus, tambah enak. Ana warakallahu. Ya qul bi rahmatikum. Apalagi kalau sudah besar-besar, masyaallah. Senang kita. Mungkin yang kamu rasakan ya, yang dirasakan pas saat masih kecil-kecil, semuanya masih membiayai. Iya kan? Khalifatna hukum jalan barakallahu. Tapi kamu harus yakin bahwasanya semuanya rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau motifnya karena itu, ya banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau ternyata motifnya lain, misalnya dengan tidak dilakukan itu ada madharat, ya. Seperti tadi itu barakallahu fikum. Ya, kesundulan. Ya. Anaknya baru setengah tahun sudah ada lagi barakallahu fikum. Ini kan kasihan ibunya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi saya pernah dapat itu jarak saudaranya Allah anak-anaknya satu tahun ada lagi satu tahun jadi jarak antara satu kakak dan adiknya anak satu dengan yang lainnya cuma setahun. Ya kalau sabar nggak apa-apa, rawor nggak masalah ya kan jumlah hukum syar'i barakallahu. Tapi kadang-kadang kan ya barakallahu berat ya, dari sisi ibunya ya, yang lebih berat lagi itu menanggung beban sosial. Cah, saknoy, cah. Iku kebiasa juga anak iku. Setahun ono. Iku sing berat lah, barakallahu. Ya, yeah. Beban sosial. Wallah alam. Nah. Apa? Mencatok apa ini baca ya apa mencatok itu seperti di gini rambut termasuk berubah ciptaan Allah dan apakah hukumnya haram mohon jawaban. Seperti apa mencatok rambut? Hah? Mengkozak, meluruskan. Oh itu, jadi rambut keriting diluruskan, kemudian rambut lurus dikeritingkan. negeri apa namanya? Apa namanya? Kalau bahasa itu ya. Di bonding gitu ya. Bonding, betul. Nah, barakallahu fiik. Apa termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, bagaimana dengan seorang perempuan yang diikat atau diangkat rahimnya karena sudah tidak boleh oleh dokter untuk punya anak lagi karena sudah melahirkan 3 kali operasi. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah, barakallahu fikum. Sekali lagi, nah, barakallahu fikum, kembali pada madarat dan maslahat yang ada. Nah, barakallahu, karena itu dianggap oleh dokter adalah bermaslahat bagi wanita tersebut. Ya, dan akan bermaslahat kalau itu tetap, nah, barakallahu fikum. Ya, wallahu a'lam bishawab, insya Allah tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Jadi kembalinya pada dokter ya, nah, barakallahu fikum, berkaitan dengan itu. Nah, barakallahu fikum. Apakah boleh setelah menikah langsung KB 3 tahun ya berdalih ya karena masih ingin thalabul ilmi dan masih tidak ingin punya anak? Nah, barakallahu fikum. Khalifat rahmatullahi barakallahu fikum. Nah, terkait dengan masalah ini, nah, barakallahu fikum, kembali pada ini apa? Nah, alat kontrasepsi yang kita gunakan. Kalau selama itu boleh, ya. Hatta azal, kan azal kan boleh, nah, enggak ada itu. Tidak ada itu, tidak ada masalah kamu lakukan ya. Nah, barakallahu fikum. Karena tidak ada unsur, nah, barakallahu fikum, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau misalnya, nah, barakallahu fikum, menggunakan kontrasepsi yang ada unsur itu ya, jangan, nah, barakallahu fikum. Jadi hukum asalnya boleh-boleh saja, nah, barakallahu fikum. Kalau tidak pada apa? Pada sampai pada apa? Merubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebih kami minta maaf sebesar-besarnya. Wa akhiru ta'wana ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Hafidhakumullah.